Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kita lanjutkan baca syarah al-Aqidah at-Tahawiyah karya Ibnu Abil Ais Al-Hanafi rahimallahu taala. Ya, qala al-musannifu rahimallahu taala wa innahu khatamul anbiya'i. Dan sesungguhnya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Qala syarih rahimallahu taala, Allah taala berfirman, walakin Rasulullah, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan waqala sallallahu alaihi wasallam, permisalanku dan para nabi-nabi yang lain seperti kamisil qasrin, seperti satu rumah, usina binahu, yang demikian bagus pembangunannya, namun turika minhu mauti'u labinati, namun dibiarkan ruang atau mauti' tempat satu batu bata, satu batu bata yang belum dipasang. Maka keliling mengelilingi rumah tersebut an-nudar, orang-orang yang mengamati. Maka mereka terkagum-kagum dengan bagusnya pembangunannya, illa kecuali tempat satu batu bata. Mereka tidaklah mencela kecuali tempat ini kok belum diisi. Fakuntu, maka adalah aku, akulah yang menutupi dan memenuhi tempat batu bata tersebut. Allah tutup denganku, Allah ya al-bunyan, bangunan itu, bangunan Islam, bangunan agama. Dan Allah tutup denganku para Rasul. Aku jauh dikeluarkan oleh keduanya, Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Catatan kaki dikatakan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilafdin dengan redaksi, atau bilafdi dengan redaksi, masali wa masalul amyai kamasali rajulin, permisalanku dengan para nabi yang lain seperti seorang yang membangun satu bangunan, fa ahsanahu, dia baguskan, wa ajmalu, dia indahkan. Ahsana di sini lebih kepada apa, rancang bangunnya. Bagus di sini artinya kokoh, kuat. Ihsan di sini bukan apa, interiornya, bukan di sisi finishingnya, namun di kokoh dan kuatnya. Wa ajmalahu, nah ini yang interiornya. Faja'ala an-nasu, maka jadilah manusia, yutifuna bihi, mengelilinginya. Sambil mengatakan, tidaklah kami melihat satu bangunan yang lebih bagus daripada bangunan ini, kecuali satu tempat batu bata. Maka akulah satu batu bata terakhir yang belum dipasang itu. Dan bercatatan, Al-Albani mengatakan di ta'liq beliau untuk syarat tahawiyah, sahih wa hadis ini sahih, akan tetapi penisbatan ya, hadis ini dengan redaksi ini sebagai hadis yang diatkan Bukhari dan Muslim wahmun, adalah salah paham. Kalau redaksi semacam ini, redaksi yang ada di apa, di Sarah Tahawiyah, itu kata Al-Albani redaksinya itu adalah redaksi Ibnu Asy-Syakir di Tarikh Dimasq dari jalur Abu Hurairah, bagaimana terdapat dalam Al-Jami' Al-Kabir karya Suyuti. Intaha kalamu, sekian perkataan Al-Albani. Jadi redaksi di atas ringkasnya adalah riwayat Ibnu Asakir. Kalau riwayat Bukhari dan Muslim, itu redaksinya yang ada di catatan kaki. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, aku memiliki sejumlah nama. Aku adalah Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, yang menghapus. Aku disebut Al-Mahi atau diberi gelar Al-Mahi karena yang Allahu bihi al-kufra, denganku Allah menghapus kekafiran. Aku adalah Al-Hashir, orang yang mengumpulkan, karena manusia dikumpulkan ala kudami, di belakangku. Aku adalah Al-Aqib, dan Al-Aqib adalah orang yang laisa ba'dahu nabiyyun, tidak ada lagi nabi setelahnya. Catatan kaki dua dari Bukhari dan Muslim dari Jubair ibn Mut'im. Dan catatan kata-kata wal aqib alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, itu dikatakan oleh Muslim saja tanpa Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan, adapun ucapan kalimat alladzi laisa ba'dahu nabiyyun fadhahiruhu, maka kemungkinan yang lebih mendekati itu adalah idrat sisipan. Lakin waqa' akan dapati terdapat dalam riwayat Sufyan bin Uyainah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lain dengan redaksi alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Bahwa kau ada terdapat dalam ayat Nafi' bin Jubair annahu aqibul anbiya'i. Bahasa yang dimaksud al-aqib adalah dia adalah aqibul anbiya', akhir para nabi. Dan tambahan ini annahu aqibul anbiya' muhtamil dimungkinkan dia adalah rafa' marfu' sabda nabi ataukah al-waqaf mauqof perkataan sahabat intahal muradu, sekian yang ingin disampaikan. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Thauban, ya kata kok Thauban, biasanya Thauban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan ada di tengah-tengah umatku 30 kadzabun, para pembohong, semuanya yasmuna beranggapan kalau dia adalah nabi, padahal apa adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi ba'di setelahku. Catatan kaki sahih dan Muslim. Watawfuhu, dan ujungnya awalnya sesungguhnya Allah melipatkan untukku bumi seluruhnya, maka aku bisa melihat sisi timur dan baratnya bumi. Al-Hadidah. Lakilai sahih sahih Muslim, akan tapi tidak ada dalam sahih Muslim tambahan yang disebutkan oleh Asy-Syarih Ibnu Abi Is Al-Hanafi. Wal hadis ma'asyadah, hadis ya, hadis ini kalau plus tambahannya yaitu inna usayakunu fi ummati thalathuna kadzabun dan seterusnya, itu riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Jadi kan dia demikian juga dia Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Telah disebutkan oleh Syekh Mukbil dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad min Dalail An-Nubuwah. Wali Muslim dalam riwayat Muslim, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diunggulkan dibandingkan para nabi yang lain dengan 6 hal. Ya, aku diberi jawami' kalim, kalimat yang ringkas syarat makna. Aku diberi kemenangan dengan ra'ab, dengan adanya rasa ketakutan di hati musuh. Dihalalkan untukku ghanimah, dijadikan untukku seluruh bumi sebagai tempat sholat dan alat bersuci, yaitu alat tayamum. Ya, di sini jadi dalil pendapat ulama fikih yang mengatakan bahasanya alat tayamum tidak harus tuak, namun semua bagian bumi. Dan aku diutus untuk semua manusia dan para nabi ditutup dengan keberadaanku. Hashimin min Quraisyin wastofani min bani Hashimin fa in illa yashkilu ala hadha qawlu sallallahu alaihi wasallam la tufadiluni ala Musa wa in fa inna nasa yasyakuna yawma al-qiyamati fa akunu awala man yufiqu fa atidu Musa batisan bisa fil arti fal adri hal apa fa qabli au kana mimman istathna Allahu kharajahu fi sahihain fa kaifa yajma'u baina hadha wa baina qawlihi anna itu waladi adama wala fakhr. Nah. Ya, wa imam al-adqiya, kata Syarih Ibn Bilqis al-Hanafi, imam artinya orang yang diikuti atau diteladani. Ini contoh yang lain ada di hadis. Wabarakatuh min aswajina wa dhiratina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya teladan, orang yang diikuti oleh orang-orang yang bertakwa. Wa nabi dan nabi hanyalah diutus lil iqtida' bihi, untuk diikuti. Bagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah jika kalian betul-betul cinta pada Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan semua orang yang mengikuti nabi dan meneladani nabi, maka dia bagian dari al-atqiyah, orang yang bertakwa dengan kadar takwa yang bertingkat-tingkat sesuai dengan masing-masing orangnya. Aku adalah sayyid atau pemimpin para rasul, dalilnya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah sayyid keturunan Adam, termasuk keturunan Adam para rasul yang lain pada hari kiamat. Aku adalah orang yang pertama kali kubur dibelah untuknya. Artinya orang yang pertama kali bangkit dari kubur, itu terjemah bebasnya. Aku adalah orang yang pertama kali bangkit dari kubur. Dan aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali orang yang dikabulkan syafaatnya. Dikatakan oleh Muslim. Ini ada catatan kaki. Ini faedah di catatan kaki. Hadis riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahadat bunawi hadisan. Kapan luhu wa syarafuhu alaihi. Fahiyya syahadatun qasatun tuqayyadatun. Fa'ala hadha la ta'arru baina hadha wa baina ma ja'a fi hadisi Muqarrabin bi Abdullah ibn Shukair. Sikhir. Qala abi dan qala'tu fi waqti bani Amirin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu anta sayyiduna. Qala asyidu Allahu. Rawahu Abu Dawud wa Bukhari fi Adabil Mufrad wa Ghairihi. Qala Syekhuna rahimahullah, hadha hadithun sahihun ala syarti muslimin. Fasiyadatu huna asyidu Allahu al-mutrafatu. Fahadihi la takunu illa Allahu illa fahadihi la takunu illa billahi wallahu a'lam. Nah, tentang Sayyid Waladi Adam, siadah lahu bagi Nabi, ini adalah siadah untuk golongan manusia, keunggulan kemuliaan Nabi atas semua manusia. Ini adalah siadah khasah muqayyadah, khusus dan terbatas. Maka kalau kita pahami bahasanya adalah siadah khasah, maka tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis ya, manja' yang terdapat dalam hadis Mutarib bin Abdillah bin Sikhir. Kala Abi, ayahku mengatakan, aku berangkat fiwafti pada ikut rombongan Bani Amir untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mereka berkata kepada Nabi, anta sayyiduna. Maka Nabi mengingkarinya dengan Nabi katakan, asyidu Allahu. Yang betul-betul sayyid adalah Allah. Ya kalau Abu Dawud dan Bukhari dalam adapun mufassal yang lain. Syaikh Muqbil rahimahullah taala mengatakan ini adalah hadis sahih menurut kriteria Muslim. Maka siadah atau as-sayyid dalam hadis ini adalah al-mutlaqah. Mutlaq. Dan ini siadah semacam la takun tidaklah ada kecuali untuk Allah. Wallahu a'lam, itu komprominya. Di mutlak sama muqayyad. Jadi kalau di sini anasaitu walati adam, itu muqayyad. Yang mutlak adalah asait Allahu. Kemudian di awal hadis syafaat saya disebutkan, aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Dikatakan oleh Muslim dan Tirmidzi dari Wasilah bin Asqa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah memilih Kinanah dari anak-anak Ismail yang lain, dan Allah memilih Quraisy dari anak-anak Kinanah yang lain. Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy. dan Allah memilihku di antara keturunan Hashim. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Islam mengenal kemuliaan nasab. Islam mengenal kemuliaan nasab dengan ada kata-kata istofa, istofa. Namun kemuliaan nasab itu tidaklah menjadi segalanya manakala orangnya tidak bertakwa. Namun ketika kita katakan tolak ukur adalah takwa, itu bukan berarti mengisyaratkan kalau Islam tutup mata adanya nasab yang istimewa. Fa'inkil, jika ada yang bertanya, ini membingungkan kami, yaitu menimbang hadis. Janganlah kalian kumpulkan aku dibandingkan Musa, karena manusia itu akan, mereka akan dimatikan pada hari kiamat, dan aku adalah orang yang pertama kali sadar, dan aku jumpai Musa sudah memegangi tiangnya arsy. Maka aku tidak mengetahui apakah dia Musa itu sadar sebelumku ataukah dia termasuk orang Allah kecualikan tidak akan mati saat dipancang kekala yang pertama. Diriwayatkan keduanya dalam Bukhari dan Sahih Muslim. Maka gimana cara kompromi antara hadis ini dengan hadis ana sayyidu waladi Adam? Antara hadis la tufatiluni ala Musa dengan hadis ana sayyidu waladi Adam, gimana komprominya? Ini catatan ke-4, derajatnya hasan li ghairihi, dikatakan Tirmidzi dan yang lain dari Abu Sa'id dalam sanadnya ada terdapat Ali bin Zaid ibn Jata'an, seorang yang ta'if. Namun dia memiliki sejumlah penguat yang dengannya dia jadi kuat sebagai yang telah lewat di sabiqan sebelumnya. Kompromisnya kita baca. Baca al Yahudiyu. Jawabannya bahasanya yang melarang tafdil itu karena lahu sababun, punya sababul wurud. Fa'inau kana, yaitu ceritanya ada orang Yahudi yang bilang la walladhi istofa Musa ala bashari, demi Allah zat yang telah memilih manusia atas seluruh memilih Musa atas seluruh manusia. Maka mendengar hal tersebut ada seorang sahabat muslim yang menamparnya sambil mengatakan, apakah engkau katakan ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah-tengah kami? Baca al-Yahudiyu, Maka orang Yahudi tadi datang, itu datang pada Nabi mengadukan si Muslim yang menamparnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat di atas, la tufadiluni ala Musa. Dan yang ini sebabnya, sehingga yang dilarang adalah tafdil yang bersifat tertentu. Tepatnya kalimat selanjutnya, li'anna tafdil, karena tafdil itu jika karena hamiyah, kesombongan, asobiyah, fanatisme, hawa nafsu, maka ini adalah tafdil yang tercela. Bahkan nafsu jihad-jihad itu sendiri, jika ada orang yang berperang karena kesombongan terhadap bangsanya atau sukunya dan fanatisme, maka itu tercela. Karena Allah telah mengharamkan al-fakhr, telah mengandalkan berbangga-bangga. Dan Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah kami unggulkan sebagian Nabi atas yang lain. Allah Ta'ala firmankan, itulah para Rasul, kami lebihkan sebagian daripada yang lain. Di antara mereka ada orang yang Allah ajak bicara semacam Musa dan Muhammad. Dan Allah tinggikan sebagian mereka beberapa derajat. Ada yang menafsirkan dengan warfa' ba'dhum darajat, maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ulima, maka dikatakan bahasa yang tercela adalah at-tafdhil, mengungkapkan dalam bentuk berbangga-bangga atau dalam bentuk melecehkan yang kurang unggul. Wa 'ala hadha, dan berdasarkan makna ini, yaitu yang terlarang adalah kala kesombongan, yang mal kita maknai ayatun juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian unggul-unggulkan satu nabi dengan yang lain. Maka hadis ini ingkar tsabitan, jika hadis yang sahih, catatan kaki hadisnya sahih ya tentu dan Muslim. Fa inna hadza, maka hal ini telah qadhuya diriatkan dalam hadis yang sama, hadis Nabi Musa. Ini diriatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Namun sebagian ulama mengatakan ada cacat pada hadis ini, lain halnya dengan hadis Musa, karena dia sahih tanpa ada cacat, padahal ini dengan sepakat para ulama. Nah, kita catatan kaki satu. Terus lanjutnya. Catatan kaki satu. Jadi la tufadilu bainal anbiya, biatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan jika diatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri dengan redaksi la tukhayyu bainal anbiya, jangan pilih-pilih di antara para nabi. Oh ya, wa ma qala syar. Ma'ana al-jam'ah, ma'ana al-jam'ah mungkinun kama sayadkuru syariku wa kama sayadkuru insya'Allah min kalam al-ilmi yang berlidan. Nah, adapun perkataan pensyarah setelah mengatakan ingkana tsabitan dengan mengatakan sebagian orang ada yang mengatakan kalah di sini punya cacat, ini dikomentar oleh Al-Albani untuk komentar beliau untuk syarah tahawiyah. Kata Al-Albani, waqad ghamaza syarih, pensyarah telah menyindir dalam artian celaan tentang mencela kesahihannya, dan aku tidak mengetahui adanya cacat pada hadis ini. Dan hadis ini tidak dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Intaha perkataan Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kutu aku katakan hadis di atas kata pentaklik, maka hadis di atas adalah valid sampai jelas cacatnya secara yakin. Ditambah mengkompromikan satu hal yang mungkin sebagaimana disebutkan oleh pensyarah dan sebagaimana yang akan aku sebutkan, insya Allah dari perkataan para ulama qoriban sebentar lagi. Nah, kembali ke atas. Kepada Jawa bin Afa, bahwa anak Allah sallallahu alaihi wasallam La tufaddiluni. La tufaddiluni ala Musa. Wa qawluhu la tufaddilu baina al-anbiya'i. Nahyun an ani tafdili. Tafdili al-khas. Ayu la yufaddala ba'du. La yufaddalu. Yufaddalu ba'du rasuli ala ba'in. Bi ainihi. Bi khilafi qawlihi. Bi khilafi qawlihi anna sayyidun waladun adama. Waladi adama. Adama. Wala fakhar. Fakhra. Wala fakhra. Fa'inahu tafdilu am. Tafdilun. Tafdilun amma. Fala. Tafdilun amun. Tafdilun amun. Fala yamna'u minhu. Wahada kama. Lau kira fulanun. Afdalu ahlul. Ahli ahlil baladi layan sabba layan sabbu layan sabbu ala afradi bi qala bi khilafi ma lahu qila li ahadihim fulan afdalu min fulan. Ada di pas nah, kalau tadi jawaban yang pertama, jadi yang terlarang adalah tafdil jika hamiyatan wa asabiyatan. Kalau tidak itu maka tidak apa-apa. Ya, kemudian kita lihat jawaban yang kedua. Waqad ajaba ba'duhum, sebagian ulama memberikan jawaban yang lain, yaitu maksudnya sabda Nabi, jangan kalian unggulkan aku daripada Musa, dan pula kalian mengunggulkan satu nabi dengan yang lain, adalah larangan untuk tafdil khas. Tafdil khas di sini artinya tidak boleh sebagian rasul yufaddal, dikatakan lebih unggul daripada yang lain bi'ainihi, dengan nyebut nama. Nah, ini bedanya dengan jawaban yang pertama. Kalau ini larangannya itu kalau nyebut nama. Sehingga kalau enggak nyebut nama enggak apa-apa. Nabi adalah rasul paling mulia gitu. Tanpa nyebut nama. Tapi kalau Muhammad lebih mulia daripada Nuh, nah, ini yang tidak boleh, karena nyebut nama. Dan hanya dengan ucapan saya Sayyid anak Adam walafakha. Fa'inau tafdilun amun, maka ini adalah penegasan kalau lebih unggul bersifat umum sehingga tidak terlarang. Ya, tidak. Ini bisa dipakai. Nah, ini bukan, kalau kita bukan tafdhul umum di sini, kalau kita terjemahkan umum enggak meng Indonesia. Meng Indonesia apa? Tafdhul global. Karena yang dimaksud am di sini enggak nyebut nama. Am di sini lawan dari ta'yin. Nah, maka kalau tafdhilnya am artinya global, enggak nyebut nama, enggak nyebut merek. Fala yumna'u minhu, maka tidak terlarang. Contoh pembanding, bagaimana ungkapan fulan adalah afdal ahli al-balad. Dia adalah orang yang paling mulia di negeri itu. Layan sabu tanpa tertuju pada person. Bikhilafi malaukil, dan hanya kalau dikatakan pada mereka, fulan afdalu minka, fulan itu lebih utama daripada anda. Maka kalau maka nilai rasanya itu beda. Kalau tafdirnya itu general, itu nilai rasanya beda. Maka boleh jadi ada orang itu ya untuk bahasa pujian atau semacam itu pakai global, dan itu tidak masalah. Kita ketemu orang, kawan. Kita bukan orang Jogja misalnya, terus kita ungkapkan isi iki sing duwe Jogja iki. Nah, itu muji dia. Itu enggak masalah. Tapi kalau pakai nyebut pembandingnya, ini lebih kuasa ketimbang sultan. Nah, itu nanti jadi masalah. itu jadi masalah. Tapi kalau orang kendaraan nyebut enggak, wah ini iki sing bawa Jogja. Itu ya enggak masalah, tidak menimbulkan masalah. Enggak apa-apa. Tapi kalau kendaraan nyebut orang, ini ulamanya sini misalnya nyebut daerah, tidak masalah. Padahal di situ banyak banyak kiai, banyak ini. Nah, kalau kemudian pakai menunjuk orang, baru jadi masalah. Ya, maka di sini di Surah Thahawiyah disebutkan dua jamak. Yang pertama tadi boleh jika tidak ada hamiyah wal asabiyah, taftil bainal anbiya, itu boleh jika tidak ala wajah hamiyah wal asabiyah. Yang tidak boleh itu kalau ala wajah hamiyah wal asabiyah. Kemudian kompom yang kedua dibedakan antara penyebutan global dengan sebut merek, taftil am dengan maka itu boleh. Tapi kalau tertuju pada pasal-pasal tertentu, itu yang tidak boleh. Tidak boleh mengatakan Muhammad Nabi yang paling mulia, Rasul paling mulia, boleh. Tidak boleh Muhammad lebih mulia daripada Musa, Muhammad lebih mulia daripada Ibrahim. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi jawaban yang kedua. Dan kita lihat di catatan kaki dua. Nah, dan di sana ada jawaban yang lain. Ada dua, kemudian ditambahin di sini empat. Jadi total ada enam. Pesannya Nabi itu sabda Nabi la tufatilu, janganlah kalian unggulkan aku, itu bentuk ucapan ketawatuan, merendah saja. Dan yang kedua, Nabi mengatakan hal tersebut li adam, karena tidak adanya dalil ala tafdil untuk mengatakan kalau Muhammad lebih mulia daripada Musa. Tidak boleh kalau tidak ada dalilnya. Kemudian penjelasan yang lain, la tufadiluni, itu artinya janganlah kalian unggulkan aku dalam masalah kenabian dan kerasulan. Kenapa para nabi dalam masalah kenabian dan kerasulan itu batasnya sama, kadarnya sama. Tidak ada yang lebih unggul. Adapun dia dalam masalah yang lain, dalam masalah amalnya, dalam masalah takwanya, dalam masalah kecintaan Allah kepadanya, maka itu tentu mereka bertingkat-tingkat. Pemaatnya kalau ada pun selain itu, selain masalah kenabian, maka itu masuk dalam tafdil. Pada jawaban yang keempat, tidak ada yang membingungkan di antara dua dalil ini. Karena syiadah yang menjadi milik Nabi yang dimaksudkan adalah pada hari kiamat. Karena sayyidu walati adam yawmal kiamat. Ya kala tufadiluni, itu ketika tidak dikait dengan yawmal kiamat. Nah, ya, halaman selanjutnya. Ibn وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب، لم يرويه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، في رواية من قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم، لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس ابن متى، ليس فيه نحي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه، وقال تعالى ثم kemudian ini ra'aitu, aku melihat itu membaca. Ternyata Thahawi telah menjawab dengan jawaban semacam ini di kitabnya Syarah Ma'anil Adzab. Adapun ma yuwa, apa yang diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian mengumpulkan aku daripada Yunus ibn Mata. Wa anna ba'da syuyukh, dan sebagian syekh Qan mengatakan la yufasiru li hadzal hadis, tidaklah hadis ini dijelaskan sampai beliau diberi harta yang banyak. Kata kalau orang-orang telah memberi pada beliau harta, maka beliau tafsirkan bahasanya kedekatan Musa kepada Allah ketika dia berada di perut ikan, seperti kedekatan kepada Allah pada saat malam Mi'raj. Dan mereka menilai ini adalah tafsir yang agung. Dan ini menunjukkan kebodohan mereka terhadap firman Allah dan perkataan Rasulnya, baik redaksinya ataupun isinya. Karena hadis dengan redaksi semacam ini tidak dilihatkan oleh satupun penulis kitab-kitab yang jadikan pegangan. Ini hanyalah lafaz yang ada dalam kitab sahih. Tidaklah sepatutnya seorang hamba mengatakan saya lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Ya, bedakan redaksinya. Redaksi yang sahih, tidaklah sepatutnya seorang hamba mengatakan Muhammad lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Baik, Latu Fatilun ala Yunus ibn Matta. Catatan kaki dua tentang Latu Fatilun ala Yunus ibn Matta, hadisnya maudhu'. Syekhul Islam mengatakan, adapun apa yang dilihatkan oleh sebagian orang, kalau Nabi mengatakan Latu Fatilun ala Yunus ibn Matta, dan ditafsirkan dengan samanya keadaan pemilik orang yang dalam kondisi mewah dengan keadaan orang yang berada dalam ikan, maka itu adalah kutipan yang batil dan tafsiran yang batil. Dan beliau Ibnu Taimiyah juga mengatakan dalam kitab Talbis Jamiyah, dan kita telah jelaskan kebohongan hadis ini dan kebatilan tafsirannya. Al-Albani mengatakan, aku tidak mengetahui asal dari redaksi ini, catatan dia untuk Sarah. Nah, kemudian itu redaksi yang tidak benar. Yang benar tadi, layang bagi diabetin ayakula anak khairu min yunsi bin mata. Nah, tadi Pak Dusuyuh itu kita nyebut nama, namun siapa yang dimaksudkan? Selanjutnya siapa? Ada Syekhu wa Imam Al-Romaini Abdul Ma'ali Abdul Maliki bin Abdullah bin Al-Zubayn Qala bin Al-Arab di kitabi Ahkam Al-Qur'ani Inna Abdul Ma'ali Bila Al-Bari Ta'ala Bi Sinadin Qala La Dua Ya Ta'ala Andalika Ila Lahu Matalilu Qala Atalilu Alayhi Qulu Alayhi Salamu Dilumi ala Yunus bin Matta. Fakila lahu wa muratu abil mahali. Oh ya, enggak apa-apa, saya baca. Dabatu syuyukh yang mengatakan bahasanya kedekatan Musa kepada Allah ketika dipotikan sama dengan kedekatan Muhammad saat Mi'raj. Syekh yang beliau maksudkan adalah Abul Ma'ali, Imam Haramain Abul Ma'ali, Abdul Malik Ibn Abdullah Al-Juwayni, Ibn Al-Arabi Al-Maliki di kitabnya Ahkam Al-Quran mengatakan sesungguhnya Abul Ma'ali ditanya, apakah Al-Bari Allah Sang Pencipta itu memiliki arah? Maka dia mengatakan tidak. Huwa ta'ala, dia terlalu mulia untuk itu. Ya ta'ala, terlalu tinggi, terlalu mulia untuk itu. Dan ditanyakan kepada Imam Haramain, mat dalil, apa dalilnya? Maka kata Al-Juwayni, Abu Imam Haramain, dalilnya sabda Nabi, janganlah kalian unggulkan aku daripada Yunus bin Matta. Tidak ada hubungan ya. Al-Bari ta'ala fil jihah. Jawabannya tidak punya jihah. Ditanyakan pada beliau, apa dalilnya kalau Allah tidak punya jihah? Al-Sunnah menetapkan Allah ada jihahnya, itu jihah atas. Maka dalilnya, dalil tidak nyambung dibawakan oleh Imam Haramain. Enggak. Tapi kan Yunus di dalam ikan, dia dekat sama Allah. Sama seperti ketika Nabi di atas juga dia dekat sama Allah. Jadi yang di bawah sama di atas itu sama saja. Enggak, memang enggak ada hubungannya, kita lihat terusnya. Latufatulun ala Yunus ibn Matta. Dan ditanyakan pada Imam Haramain, ma wajud dalili min hadzal khabari? Setelah orang yang tanya kayaknya pergi, ditanyakan, apa sisi pendalilan dari hadis ini sehingga disimpulkan kalau Allah tidak punya arah meskipun arah atas. Jawaban Imam Haramain, la aquluhu. Nah, aku tidak mau menjelaskan. Aku tidak mau menjelaskan sisi pendalilannya. Hatta ya'khudha dhaifi hadha, sampai tamuku ini mengambil atau menerima 1000 dinar yang bisa dia pakai untuk yaqdi biha dainahu, melunasi utangnya. Dan kemudian kalau pakai atal kisah, kemudian disebutkanlah kisah di atas. Ya, maka batu syekh itu Abul Ma'ali Al-Juwayni tidak mau menjelaskan hadis ini, yaitu sisi dalalah dari hadis ini, sampai dia diberi harta yang banyak. Ya, kalau kita baca syarat tahawiyahnya kan kesannya materi Abul Ma'ali Al-Juwayni. Saya enggak mau jelaskan ilmunya kecuali kamu kasih duit 1000 dinar lah. Oh, ternyata tidak. Dia, saya enggak mau jelaskan, lagi ngomong sama orang kaya, kecuali tamuku ini punya utang 1000 dinar, kamu kasih duit. Maka kalau kita hubungkan itu enggak bukan karena beliau minta duit gitu, baru mau menjelaskan dan berbagi ilmu, sharing ilmu, namun ya, beliau minta agar di situ ada tamunya yang terlilit utang, dikasih duit untuk bayar utang. Nah, nanti saya ceritakan ilmunya. Dan tadi jawabannya yaitu kedekatan Yunus kepada Allah ketika diperut ikan itu luar biasa, seperti kedekatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah saat Mi'raj. Nah, apa maksudnya? Itu setelah undu wa muradu abul ma'ali, dan maksud abul ma'ali fi hadha tafsir dengan tafsiran seperti ini adalah nafyu uluwillahi, mau mengingkari kalau Allah ada di atas sana. Nah, itu maka itu sisi hubungannya. Sisi hubungannya kenapa? Latu fadiluni itu bisa jadi dalil kalau Allah tidak punya arah, meskipun itu arah atas. Nah, dia sampaikan dimanapun posisinya orang itu bisa dekat dengan Allah. Mau dia di dalam lautan, bisa dekat dengan Allah. Mau Muhammad yang naik ke langit, dia bisa punya kedekatan dengan Allah. Maka untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah tidak harus ke atas. Yunus bisa mendapatkannya ketika dia ke dalam, lebih dalam daripada permukaan bumi, karena masuk ke dalam air, ke dalam air laut, ke dalam lautan. Nah, itu wajud dalalahnya. Hadisnya hadis palsu, tapi hadisnya hadis palsu tadi. Nah, itu kenapa jangan melakukan tafdil tadi dimaknai seperti itu. Karena sama-sama mulianya. Meskipun itu mulianya punya derajat kemuliaan yang sama di event tertentu. Nah, redaksi yang ada tadi nya palsu kembali ke atas. Redaksi yang benar, tidaklah sepatutnya seorang hamba mengatakan saya lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Demikian juga dalam riwayat yang lain, siapa yang mengatakan saya lebih baik daripada Yunus ibn Matta, yaitu Muhammad lebih baik daripada Yunus ibn Matta, atau dirinya, siapa yang mengatakan bahasanya aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta, maka dia telah bohong. Dikatakan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, juga dikatakan oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud dengan redaksi, janganlah salah satu kalian ada yang berani ngomong saya lebih baik daripada Yunus. Nah, kalau redaksi ini redaksi dari Bukhari. Sehingga wahad al-lafzi atau wahad al-lafzi redaksi ini menunjukkan alil umum general. Itulah yang baru tidak sepatutnya bagi seseorang mengunggulkan dirinya daripada Yunus bin Matta. Maka itu untuk seseorang, karena alil umum. Maka seseorang, siapapun dia, yaitu maksudnya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa fi, tidak ada padanya larangan bagi kaum muslimin untuk mengatakan lebih unggulnya Muhammad daripada Yunus. Padahal keadaan tersebut karena Allah Ta'ala telah mengkabarkan bahasanya ikan itu iltaqa mahu menelan Yunus wa murid, dalam keadaan dia tercela. Artinya melakukan sesuatu tindakan yang tercela, berarti dia adalah seorang berdosa, seorang melakukan kesalahan. Ya, jadi yang dilarang adalah seseorang itu untuk merasa dia lebih mulia daripada Nabi. Itu bukan berarti terlarang mengatakan Muhammad lebih mulia daripada Yunus. Allah Ta'ala berfirman wa dhannuni, dan ketika dhannun itu Yunus, ketika pergi dia dalam keadaan marah terhadap kaumnya, lantas dia mengira bahasanya kami tidaklah kuasa atas dirinya. Maka Yunus berseru ketika dia dalam kegelapan profikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nafsi bak dinasi anhu amalu bin Yunus Boleh jadi terpetik dalam jiwa sebagian orang. Ya kok di sini artinya terpetik, terjemahnya terpetik, jangan jatuh. Maka jatuh dalam hati sebagian orang. Terpetik pada hati sebagian orang. Kalau dia lebih mulia daripada Yunus. Falihtaju ila hadzal maqam, maka dia tidaklah memerlukan pada kedudukan itu. Karena dia kenapa merasa lebih mulia? Karena dia tidak melakukan sesuatu yang tercela, hanya dengan Yunus. Maka siapa yang punya sangkaan ini? Dia lebih mulia daripada seorang nabi. Maka dia telah bohong. Bahkan semua hamba-hamba Allah mengucapkan perkataan Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebagaimana dikatakan oleh nabi yang pertama sekaligus nabi yang terakhir. Nabi yang pertama itu Adam punya perkataan, rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka tadi nabi yang pertama punya doa seperti Yunus. Nabi yang terakhir yang paling mulia bahkan sayyidnya para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, itu hadis tentang doa istiftah dari riwayat Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, setelah mengucapkan wajah tu wajhiyah. Dan ada kalimat Allahumma ya Allah yang engkau sang raja, la ilaha illa anta, anta rabbi, engkau adalah rabbku, aku adalah hambamu, aku zalim terhadap diriku sendiri, aku mengakui dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah, sampai akhir hadis. Demikian juga itu adalah ucapan Musa, rabbi ya Allah, aku zalim terhadap diriku sendiri, fafirli, maka ampunilah aku dan semoga Allah mengampunimu. Faqafa'ulah lalu antas Allah mengampuninya. Inna huwa al-ghufur rahim, sungguh dia maha pengampun lagi maha penyayang. Maka Yunus tatkala dikatakan padanya, bersabarlah kepada hukum Rabbmu, ketentuan Rabbmu, jangan kau seperti kasahibil hud, seperti orang yang ditelan ikan itu, Yunus. Penuhnya maka nabi kita dilarang untuk menyerupai Yunus dan diperintahkan untuk menyerupai ulul azmi minar rusul. Haitsu qila fihi, dikatakan pada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah engkau sebagaimana sabar ulul azmi dari kalangan para rasul. Ya, maka ini menunjukkan pentingnya membaca sejarah. Ya, itu dalam ini sejarah para ulul azmi. kan tidak akan bisa mengamalkan ayat ini kecuali dia baca sejarah. Nah, sampai situ tadi ya. Maka qad yaqulu man yaqul, ada orang yang berani mengatakan saya lebih baik daripada Yunus. Dan seandainya dia lebih baik, bukan berarti tidak dia realitanya lebih baik, bukan berarti boleh diomongkan. Walaysa lil afdal ayafkhara 'ala man dunahu. Ini kaidah berbahasa. Jadi itu orang itu lebih baik, dia memang afdal, namun tidak perlu ngomong. Kalau ngomong terlarang, realita dia lebih baik, ya tidak masalah. Karena orang lebih pintar, ya, itu realitanya, tidak masalah. Tapi kalau dia ngomongkan, saya lebih pintar loh, ini baru masalah. Laisa lil afdal ayafkhara 'ala man dunah. Jadi orang lebih pintar, lebih soleh, lebih bertakwa dan yang lainnya itu boleh-boleh saja. Namun fakhar tidak boleh. Alamat dunia pada orang yang di bawahnya. Di kalimat ini menunjukkan bahasanya fakhar itu sombong dengan sesuatu yang nyata. Saya itu lebih kaya, memang dia memang lebih kaya. Dan dia ngomong-ngomong, saya itu lebih kaya daripada si pulang. Fakhar. Itu tidak boleh, meskipun itu realita. Nah, gimana kalau ternyata realitanya tidak seperti itu? Pakai fa'ilam yakun afdalah. Gimana kalau dia ternyata tidak lebih utama? Maka sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang mukhtalin sombong, takhurin dan sombong. Ada yang menjelaskan kalau itu sombong dengan kata-kata, mukhtal itu sombong dengan tindakan. Maka Allah tidak menyukai semua bentuk kesombongan, ya, kesombongan dengan kata-kata, omong gede gitu, atau kesombongan dengan sikap. Ini kata orang Jawa, gaya. Sombong dengan sikap. Dalam Sahih Muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyampaikan, Allah telah memberikan wahyu kepadaku, isinya antawadu, hendaklah kalian saling tawadu, sehingga tidak ada seorang yang fakhar menyombongkan diri daripada yang lain, dan tidak ada ahadun satupun yang dia beri bagok kepada yang lain. Maka di sini disampaikan lawan dari tawadu itu dua hal. Dia di sini disampaikan lawan dari tawadu itu dua hal. Pertama fakhar, kemudian yang kedua baghyun. Apa bedanya? Fakhr itu menyombongkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Dia lebih pintar realitanya, dia lebih kaya. Maka itu fakhr. Kalau yebri itu yebri yang merupakan kebalikan dari tawadhu, artinya menyombongkan diri dengan sesuatu yang tidak ada pada kenyataan. Kaya jaga orang kaya padahal miskin. Gayanya adalah gaya orang yang berilmu padahal tidak punya ilmu. Maka ini baghyun. Dua-duanya terlarang, dua-duanya kebalikan dari tawadhu. Maka orang yang tawadhu itu tidak memiliki fakhr dan tidak memiliki baghyun. Wallahu ta'ala, maka Allah ta'ala naha melarang seorang itu fakhr atas di hadapan umumnya orang-orang yang beriman. Maka bagaimana lagi fakhar kok pada seorang nabi yang mulia semacam Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Sampai mana tadi, sampai situ. Nah, ya. Al-wa'da wal-wa'ida li bayanin maqadiri al-a'mal. Nah, oleh karena itu maka Nabi mengatakan tidak sepatutnya seorang mengatakan saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Larangan bersifat general, tertuju pada sifat umum, untuk tertuju likuli ahadin pada semua orang. Tidak boleh merasa lebih unggul dan wiftakhir dan menyombongkan diri daripada Nabi Yunus. Dan sabda Nabi, siapa yang mengatakan saya lebih baik daripada Yunus, maka dia bohong. Karena walaupun tidak penjelasannya, seandainya kita andaikan dia memang lebih mulia daripada Yunus, maka ketika dia ceritakan, dia jadikan sebagai bahan omongan, fahadal kalam yasirun naqsan, maka gara-gara dia omongkan, jadilah dia tidak lagi mulia karena sombong, karena berbangganya. Fayakunu kadziban, maka jadilah dia pembohong. Boleh jadi ada orang yang secara realita lebih mulia daripada Yunus. Kemudian setelah itu dia mengatakan saya lebih mulia daripada Yunus. Gagal dia mengatakan saya lebih mulia daripada Yunus, maka jadilah dia orang yang tercela. Ketika dia jadi orang yang tercela, maka dia bohong ketika dia katakan dia lebih mulia daripada Yunus. Bahadza la yaquluhu nabiyun karimun, dan tidak ada satupun nabi yang mengatakannya. Bal huwa taqdirun mutlaqan, makanya adalah pengandaian bersifat mutlak. Artinya siapa yang mengucapkan hal ini maka dia bohong, meskipun realitanya tidak ada satupun nabi yang mengatakannya. Maka ini sekedar pengandaian, dan pengandaian ini dipastikan tidak akan terjadi. Tidak ada satupun nabi yang mengatakan bahasanya dia dengan sombongnya dia lebih mulia daripada nabi ini atau nabi itu. La yaquluhu nabi, tidak ada satu pun nabi yang mengatakannya. Sehingga maqala ini khairum min Yunus itu semisal dengan firman Allah Ta'ala, jika kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan, hapuslah amal. Padahal kita tahu kalau Muhammad SAW terjaga maksud dari kemusyrikan. Disebutlah janji dan ancaman untuk menjelaskan kadar dari amal. Maksudnya amal itu bertingkat-tingkat. Ya, untuk mengungkapkannya, mengungkapkan jeleknya satu hal, nah, boleh, bisa pakai pengandaian. kalau tentang masalah kesyirikan pakai lain asukta, nah ini kalau masalah tafdil tadi, siapa ya saja mengatakan itu dari kalangan para nabi. Tentu tidak ada manusia yang lebih mulia daripada nabi, Nabi Yunus alaihissalam. Namun ini ditujukan kepada para nabi. Mangkal siapa saja dari seorang nabi. Siapa saja dari seorang nabi yang mengatakan saya lebih mulia daripada Yunus bin Matta, maka dia bohong dengan penjelasan tadi. Seandainya itu memang real dia lebih mulia, dengan kata-kata itu dia ini, dengan kata-kata itu dia jadilah dia orang yang rendah dan hina. Maka ini cuma sekedar pengandaian, meskipun tidak akan kita jumpai di dataran realita. Nah, maka Nabi mengatakan saya adalah pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat wala fakhr, dan itu bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. Lalu apa maksudnya? Maksudnya di sini disampaikan, maksudnya saya sampaikan itu supaya kalian tahu sehingga bisa kalian yakini. Bukan karena aku mau berbangga-bangga dan bersombong-sombong dengan realita yang akan Nabi dapatkan. Gitu. Maka di sini dikatakan, maka Nabi mengabarkan kalau dia adalah pemimpin keturunan Adam. Kenapa Nabi kabarkan? Karena tidak mungkin bagi kita umatnya untuk mengetahui hal itu kecuali pakai kabar dari Nabi. Karena tidak ada lagi Nabi setelahnya yang akan bisa menceritakan kepada kita agungnya kemuliaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah. Sebagaimana Nabi bisa mengkabarkan kepada kita tentang keutamaan para Nabi sebelumnya. Oleh karena itu maka Nabi adba'uh Nabi ini dengan kalimat wala fakhr, sebagaimana terdapat dalam satu riwayat. Maka wala fakhr tersebut maknanya adalah ini kewajiban. Ini kewajiban yang saya sampaikan supaya kalian bisa meyakini. Karena kalau enggak saya ceritakan, kalian enggak bisa, enggak mengetahuinya dan tidak meyakini. Nah. Wahal yakulu, dan adakah orang yang mengatakan padahal dia adalah orang beriman pada Allah dan hari akhir, bahasanya kedudukan Muhammad seorang yang diisrokan untuk menghadap Rabb-nya, dan dia adalah orang yang didekatkan, diagungkan dan dimuliakan seperti kedudukan orang yang dilempar, dimasukkan dalam perut ikan dalam keadaan dia tercela. Fa'ainal al-mu'adzab al-mukarrab, maka di manakah posisi antara orang yang diagungkan dan orang yang didekatkan yaitu Muhammad dibandingkan orang yang mendapatkan ujian wa mu'adzab dan orang yang mendapatkan ujian teguran. Fa hadza fi ghayati takribi, maka dia fa hadza, maka ininya siapa? Muhammad ya. Maka ini Muhammad fi ghayati takribi, dalam posisi yang sangat dekat dengan Allah. Wa hadza fi ghayati ta'dibi, sedangkan Yunus dimasukkan dalam ikan berada dalam puncak teguran. F Fangdur ila hadzal istidlal. Maka lihatlah sisi pendalilan ini. Ya na bi hadzal makna al muharrab al lafzi. Karena dengan makna yang telah diselewengkan ini, yang telah diselewengkan maknanya, lam yakulhu ar-rasul. Maka tidak ada satupun rasul yang mengatakan. Itu istidlalnya, ini nampaknya istidlal Abul Ma'ali Al-Juwayni, kembali ke Abul Ma'ali Al-Juwayni pendalilannya. Fangdur ila hadzal istidlal. Maka lihatlah sisi pendalilan Abul Ma'ali Al-Juwayni. Dan pesan yang ingin dia sampaikan, dan pesan yang dia ingin sampaikan ini tidaklah diucapkan oleh satu pun rasul. Pesan apa yang ingin dia sampaikan? Ingkar uluwillah. Maka penafsiran yang keliru ini, yang diselewengkan ini, tidaklah diucapkan oleh satu pun rasul. Tidak ada satu pun rasul yang mengajarkan pengingkaran terhadap uluwillah. Fahal yukawimu hadat dalil. Maka apakah dalil ini yang itu menjadi dalil tentang tidak tingginya Allah dari makhluknya bisa yukawim melawan sejumlah dalil yang sahih, tegas dan qat'i yang menunjukkan kalau Allah di atas sana, di atas seluruh makhluk. Dimana dalil tentang Allah itu ada di atas sana, tazid lebih dari 1000 dalil. Sebagaimana nanti akan disebutkan ketika kita membahas perkataan At-Tahawi, Allah itu meliputi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Insya Allah Ta'ala.